فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah jazakumullah, masih tersisa sedikit penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Basar rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang ke-126, yakni adzikru ba'da shalah, zikir setelah salat. Baik. Berkata Syaikh Al-Basan rahimahullah, wa huwa faqarat min kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini merupakan beberapa paragraf dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala rahimahullahu taala, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yansarifa yasta'idhu salatan. Dan di dalam sahih bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau yang sorry diperpanjang dari arah kiblat yasta'idhu salatan, wallahu a'lam. Di sini isti'adah, di sini yang ma'ruf adalah istighfar, yastaghfiru salatan. Ada isti'adah, ana tidak mendapati, wallahu a'lam, belum sempat melihat adanya isti'adah, mungkin sebagian orang belum ada faedah. Yang ma'ruf adalah istighfar 3 kali. Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun istighfar 3 kali, maka terdapat dalam hadis Tauban yang telah lewat penyebutannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai sholat, beliau istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan di situ rawi bertanya kepada Al-Auza'i, kaifal istighfar? Maka Al-Auza'i menyatakan, taqul astaghfirullah, astaghfirullah. Rawahu Muslim. Wa fi sahih, ya ini fi sahih Muslim. Adapun yasta'idhu berarti kalimatnya adalah a'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billah. Tentunya perlu untuk dicari, ya, perlu untuk dicari riwayat ini. Karena as-sahih juga kebiasaan daripada ulama menyebutkan as-sahih itu yang paling sering adalah riwayat Bukhari. Sedangkan istighfar itu di luar Muslim, riwayat 3 kali. Mungkin di sana ada riwayat lain. Wallahu a'lam. Seringnya kalimat kisrahih, yakni serangan pelakung ini, seringnya adalah terpakai untuk riwayat Bukhari dalam sahihnya. Terkadang juga riwayat Muslim. Tapi jarang. Dan lebih jarang lagi kalimat as-sahih dimaksudkan dengannya adalah sahih Bukhari Muslim. Itu juga terkadang terjadi demikian. Meskipun umumnya kalau Bukhari Muslim disebutkan wa fi sahihain begitu. Baik. Nah, mungkin ini perlu untuk dicari ya. Isti'adah setelah selesai sholat. Wa fi sahihain annahu kana yaqul, dan di dalam sahihain Bukhari Muslim bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada ilah yang hak diibadai kecuali Allah. Wahdah, semata. La syarika lah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kekuasaan, kepemilikan, kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minka jaddi, dan tidak ada yang bermanfaat dzal jaddi, orang yang memiliki kecukupan, minka jaddi, dari segala kecukupan. La haula wala quwata illa billah, tiada haul, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Wala na'budu illa iya, dan tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepadanya. Mukhlishina lahu ddin walau kana al-kafirun, mengikhlaskan untuknya amalan ad-din, yakni al-a'mal, walau kana al-kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya. Juga dalam riwayat yang lain lahul fadl, lahul nikmah wa lahul fadl. Begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul syai'in qadir. La ilaha illallah lahul nikmah wa lahul fadl wa lahul tsana'ul hasan. Baru kemudian la ilaha illallah mukhlishina lahu ddin walau kana al-kafirun. Dan makna daripada zikir ini telah lewat penjelasannya. Wa yu'allimuhum an yusabbihu thalathan wa thalathin. Dan Rasul mengajarkan mereka para sahabat agar bertasbih 33 kali. Wa yuhamidu thalathan wa thalathin, dan bertahmid, ucapan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa yukabbiru thalathan wa thalathin, dan bertakbir, ucapan Allahu Akbar 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'un, maka itu jumlahnya 99. Wa tamamul mi'ah, dan disempurnakan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ada pula riwayat dibaca 25 kali masing-masingnya. Ya, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali sehingga genap 100. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masing-masingnya 25 kali sehingga 25 kali 4 100. Juga ada riwayat 10 kali subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Maka mana saja daripada zikir-zikir tersebut tentunya masing-masing memiliki keutamaan. Dan dari keutamaan-keutamaan yang tersebut, maka yang 33 kali ini yang paling besar fadilahnya, keutamaannya. 33 kali kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genap 100. Dan ini merupakan amalan kaum muslimin secara umum. Amalan kaum muslimin secara umum menjalankan daripada ini. Wala raib anna al-adhkar wa da'awat min afdalil ibadat wal ad'iyah wal adhkar an-nabawiyah. Dan tidak diragukan bahwasannya zikir-zikir dan doa-doa ini merupakan afdalul ibadah, seutama-utamanya ibadah. Ibadah yang paling ringan tetapi memberikan keutamaan yang sangat besar. Sesuatu yang paling bisa menyelamatkan diri dari Allah adalah zikrullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sabda Rasulullah seingat anak, la syai' anja min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah selain daripada zikrullah. Wal ad'iyah wal adhkar an-nabawiyah hiya afdal ma yataharrahu al-mutaharrim min adzikr wa du'a. Dan doa-doa serta zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan afdal ma yataharrah al-mutaharri min adzikr wa du'a. Seutama-utama apa yang dicari oleh orang-orang yang mencari daripada zikir dan doa. Artinya bahwasannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan ibadah. Zikir kepada Allah itu adalah amalan ibadah. Berdoa dengan bahasa kita itu amalan ibadah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tentunya yang paling afdal, yang paling mulia dalam kita berdoa adalah apa-apa yang tersebut dalam bimbingan, arahan, contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling afdalnya. Wa ma siwaha min al-adhkar qad yakunu makruhan. Adapun selain daripada itu, dari apa-apa yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, terkadang kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, terkadang hukumnya makruh. Wa qad yakunu muharraman. Bahkan terkadang haram. Wa qad yakunu fihi syirkun. Dan terkadang padanya syirik. La yahtadi ilaihi aktsarun nas. Yang mayoritas manusia tidak mendapatkan hidayah padanya. Zikir tetapi masuk pada kesyirikan seperti zikirnya orang-orang musyrikin dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa syarikan huwa lak. Kalimatnya illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu menjadi sekutu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Dan banyak zikir-zikir yang terkadang di sana terkandung apa istilahnya doa-doa yang terkandung padanya kesyirikan. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berdoa kepadanya, bukan kepada Allah tapi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apakah kepada Rasulullah ataukah kepada para sahabat, ataukah kepada orang-orang saleh, ataukah kepada wali-wali Allah, maka sama sekali tidak diperkenankan di dalam Islam berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka ini perkara yang muharram. Terkadang doa tersebut tidak sampai pada kesyirikan, tetapi dibenci perkara tersebut. Ini juga ada doa-doa yang tidak sampai pada kesyirikan tetapi tidak pada tempatnya hal tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi di samping kuburan. Maka perkara seperti ini makruh, dibenci. Bahkan kalau diyakini bahwasanya kuburan itu lebih utama tempat untuk berdoa karena sinyalnya lebih kuat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini bisa menjadi bid'ah muhdatsah. Perkara yang tertelah. Sebagaimana sebagian muslimin meyakini hal tersebut. Wadzikru min afdalil ibadah. Walidha qalat Aisyah. Dan zikir merupakan seafdal-afdalnya ibadah. Karenanya Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Adzikru ba'da insiraf minas shalah wa mithlu mashil mir'ah ba'da syiqaliha." Zikir setelah selesai daripada sholat itu ibaratnya seperti mengusap alat kaca pengilon setelah bersihnya, syiqal itu sudah jernih. Setelah jernihnya bersih, kinclong. Kalau pengilon itu apa? Kinclong ya. Ini bersih sekali sudah. Cermin, mir'ah itu cermin. Cermin yang sudah kinclong, bersih, masih dilap lagi. Maka semakin kinclong, makin jernih. Demikian pula orang yang sholat, selesai sholat bersih dirinya, kemudian ditambah zikir, maka itu akan semakin membersihkan. Fa'inna sholat tusqil al-qalb, karena sholat itu akan menjernihkan hati. Walaisa dzikr akibat sholati wajib, dan dzikir setelah sholat itu tidak wajib. Hanya tadi sudah titik di situ. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan yang sekarang anak disebutkan oleh di sini, bahwa dzikir setelah sholat, meskipun dzikir setelah sholat itu tidak wajib, tetapi jika dilakukan maka itu keutamaan yang sangat besar. Ibaratnya seperti cermin yang telah bersih dan jernih, kemudian ditambah kinclong dengan disapu, dilap, dibersihkan kembali, ditambah lagi. Paman arada an yaquma qablahu fala yunkar alaihi. Jadi dzikir akibat sholat laisa biwajib. Dzikir setelah sholat itu bukan satu kewajiban. Maka barang siapa yang tidak berdiri sebelum dia melakukan zikir, maka tidaklah dia diingkari. Walakin hanya saja yang bagi lil ma'mum alla yaqum hatta yansharifal imam 'anil qiblah. Dan ini perkara yang sering sekali ya dilanggar ataupun banyak sekali yang tidak mengetahui hukum ini. Baik imam ataupun ma'mum, banyak yang tidak mengetahui. Kebanyakan imam ya, mereka imam-imam di orang-orang awam di masjid kaum muslimin, mereka setelah selesai sholat mengimami begitu masih tetap menghadap kiblat. Itu bagi orang yang mengetahui ilmu akan memberatkan sekali, karena dia tidaklah kemudian bergeser dari tempat duduknya ataupun berubah posisi sampai sang imam ini membalikkan badan, yakni menggeser dirinya dari arah kiblat. Karenanya di sini disebut oleh Syaikhul Islam, walakin yang bagi imam Allah yakum hatta yang sorifal imam anil kiblat. Sepantasnya bagi makmum untuk tidak berdiri sampai imamnya dia bergeser dari arah kiblat. Ya, ini mungkin menghadap ke arah samping kanan atau samping kiri, atau menghadap ke arah makmum, yang dengan itu dia sudah tidak lagi menghadap kiblat. mempersilahkan bagi hadirin yang punya hajat untuk menyelesaikan hajatnya masing-masing. Wala yanbaghi lil imam an yaq'uda ba'da salam mustaqbila qiblah illa bi miqdar ma yastaghfir talatan. Jadi sebelum imamnya bergeser, maka sepantasnya bagi makmum untuk dia tetap pada posisinya, posisi sholatnya. Di saat imam kemudian bergerak, ya, menghadap ke makmum atau sudah tidak lagi menghadap ke kiblat, maka di saat itu kemudian mengambil posisi yang masing-masing kita mungkin paling nyaman dengan posisi tersebut dengan bersila ataupun bersimpuh dan yang semisalnya. Tapi sepantasnya sebelum imam bergeser dari tempat kiblatnya, arah kiblatnya, sepantasnya untuk makmum tetap pada posisinya. Dan di sini tentunya dihasung bagi imam. Ini juga pentingnya seorang yang imam itu mengenal tentang sunnah. Tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus sunnah-sunnah dalam sholat. Wala yang bagi dari imam an yaqoda ba'da salam mustaqbila qiblah illa bi miqdar ma yastaghfir talatan. Dan tidak sepantasnya bagi imam untuk dia tetap duduk setelah salam menghadap kiblat kecuali hanya sekedar ukuran mengucapkan istighfar 3 kali wa yaqul dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seukuran ini saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan sekedar ini saja terkadang kamu masih kurang sabar. Imamnya belum bergerak, mereka sudah bergerak lebih dahulu. Dan karena ini sudah menjadi kebiasaan seperti refleks, walaupun sudah tahu ilmu terkadang masih juga seperti itu. Nah ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita untuk membiasakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya wa'adut tasbih bil asabi' sunnah, dan menghitung tasbih dengan jari jemari ini adalah sunnah. Dengan jari jemari kita. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada para wanita, "Sabbihna wa'tidna bil asabi' fa innahunna mas'ulat mustantaqat." Bertasbihlah kalian dan hitunglah tasbih kalian dengan jari jemari kalian. Fa'innahunna mas'ulat, karena sungguhnya jari jemari tersebut akan ditanya, mustantaqat, dan akan dibuat untuk bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya berbicara. Antaqanallahu allazi antaqa kulla syai. Mereka akan mengatakan demikian, jari jemari. Allah yang membuat kami bisa berbicara. Allah lah yang membuat berbicara segala sesuatu. Di dalam lafaz hadis, ya, sabihna wa'qidna bil asobi, ya, dengan jari jemari. Tetapi juga ada lafaz bil anamil, jadi dengan ruas-ruas jari, itu terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaron nisa an ya'qidna bil anamil. Lafadznya dengan bil anamil. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk menghitung dengan ruas-ruas jari mereka. Sehingga baik dengan jari ataupun dengan ruas jari, maka boleh kedua-duanya. Bahkan As-Syaikh Muqbil Ibn Hadi, yang beliau ya tidak mensahihkan daripada lafadz anamil, beliau masih mengatakan bahwasannya keumuman daripada asobi itu masuk padanya anamil. Keumuman daripada kalimat asobi itu sendiri sudah masuk padanya anamil. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada masalah dengan jari. Walaupun kalau anak secara pribadi lebih nyaman dengan jari, langsung dengan jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tetapi seandainya dengan anamil, dengan ruas-ruas jari, maka boleh. Maka boleh. Sebagian masanya pernah ditanya tentang masalah ini, dan beliau menunjukkan cara zikir dengan jari jemari. Beliau menunjukkan dengan jari jemari. Waktu di veteran, kajian asatidah, doa asatidah di veteran, beliau menunjukkan dengan jari jemari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan jari jemari ini. Tetapi sekali lagi dalam perkara ini, ya tentunya fihisan, padanya ada keluasan, karena adanya dalil yang disahkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan masalah yang lain pun sekali lagi seperti Syaikh Mukbil, beliau membolehkan secara keumuman itu masih masuk dalam al-ashabi walaupun dengan ruas jari. Syaikh Al-Albani rahimahullah setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menyatakan fahada huwa sunnah fi 'aqdi dzikr al-masru' akdat. Maka ini yang sunnah di dalam menghitung zikir yang disyariatkan untuk dihitung. Innama huwa bil yad, ya. Dilakukan dengan tangan, wa bil yumna, dan dengan sisi yang kanan, tangan kanan. Ya. Bil yad wa bil yumna faqat. Dengan tangan, tangan kanan saja, ya. Tangan kanan saja, yang kiri jangan ikut-ikutan. Fal'ud bil yusra aw bil yadain ma'an wa bil hasa kullu dzalika khilafus sunnah. Adapun menghitung dengan tangan kiri atau dengan dua tangan, ya, dengan dua tangan seperti ini, ya, kayak gini, wabil haso atau dengan kerikil, ya, dengan kerikil begitu, maka itu semuanya khilafus sunnah, menyelisih daripada sunnah. Walam yasif bil abdi bil haso fadlan anis sabhah syai, dan tidak sahih menghitung zikir dengan kerikil, lebih-lebih dengan tasbih. Kata beliau, lebih-lebih dengan tasbih. Sedikit pun tidak ada dalil yang sahih padanya. Sehingga, karena ini perkara, bukan perkara sepele, karena nantinya akan menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita di dalam kita menghitung zikir-zikir kita dengan jari jemari tangan kita, tangan yang kanan kita ini. Wallahu ta'ala alam biswah. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, tapi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala alihi wa